Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah beberapa pekan lalu sempat karena satu dan lain hal, rubrik konsultasi di bidang kesehatan anak sempat vakum, maka insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan memulai lagi satu topik yang insyaallah akan kita bahas berkenaan tentang pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang seorang anak. Segala puji dan puja kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamal anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan kita juga termasuk dari bagian umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang diberi syafaat dan diakui sebagai umatnya insyaallah taala. Para pendengar rahimani rahimakumullah, sungguh kita pada hari ini belumlah berada pada fase berakhir dari pandemi COVID-19 ini. Bahkan dari beberapa data, baik data COVID yang sifatnya nasional maupun lokal wilayah Kota Cirebon dan sekitarnya, menunjukkan tren, menunjukkan kondisi atau keadaan yang semakin meningkat. Di sini kita lihat dari kasus-kasus yang kita bisa sampaikan dan bisa diakses dari covid19.cirebonkota.go.id, maka kasus COVID-19 sangat meningkat cukup pesat di Kota Cirebon khususnya. Bahkan dalam 1 atau 2 hari yang lalu ada peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 dalam 1 hari meningkat sejumlah 38 orang. Dan yang sangat memprihatinkan adalah peningkatan ini makin hari makin bertambah, ya. Dan makin meningkat pula kasus-kasus yang terkonfirmasi positif. Bahkan kalau kita bisa saksikan di sini dari website yang di laporkan oleh pemerintah kota Cirebon, maka yang paling terdampak kasus COVID-19 ini adalah pada usia produktif antara usia 20-29 tahun dengan jumlah kasus 793 kasus dengan persentase sekitar 20,29%. Dan tidak kalah penting pada anak-anak balita, ya, itu yang usianya di bawah 5 tahun, di sini terjadi kasus sekitar 158 kasus dengan persentase 4,04%. Dan untuk anak yang usianya 17 sampai 18 tahun itu sekitar 14 kasus dengan rata 1,76%. Dan yang mencengangkan adalah proses sebaran kasus terkonfirmasi berdasarkan klaster itu ternyata banyak disebabkan oleh klaster dari rumah tangga. Ini yang sangat memprihatinkan kita semua, yaitu sebesar 61,93%. Cukup tinggi, lebih dari 50% kasus bahwa penyebaran COVID-19 itu berasal dari rumah tangga. Ya. Kalau kita cermati dengan hati-hati di sini, maka sangat memprihatinkan yang berikutnya adalah ternyata persentase frekuensi lalu lintas di kota Cirebon pada checkpoint di kota Cirebon itu juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, cukup bermakna. Itu rata hariannya sekitar 47,93% terjadi pada antara pagi dan siang hari. Dan kalau kita perhatikan di sini, itu paling tinggi kasusnya frekuensi lalu lintas itu di daerah Kalijaga. Maka kita bisa lihat bahwa ternyata kondisi masyarakat kita memang sudah cuek, sudah tidak peduli dan acuh tak acuh dengan kondisi peningkatan COVID hari ini. Dan ini boleh dikata representasi di kota Cirebon, saya kira juga hampir sama di beberapa daerah lain, bahkan mungkin nasional juga hampir sama seperti itu. Para pendengar Radio Indonesia yang kami muliakan, rahimani rahimakumullah, dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, maka bisa kita prediksi bahwa sangat mungkin ke depan kasus-kasus yang terkonfirmasi positif dan keadaan problem-problem yang akan muncul jauh lebih kompleks dan jauh lebih berat tentunya. Dan kita di sini masyarakat dituntut dan diharapkan bisa membuat atau menjaga perilaku kesehatan dan menjaga protokol kesehatan dengan baik. Ya, di mana menjaga jarak dengan 3M ya. Kemudian memakai masker, menghindari kerumunan, itu sangat penting untuk mencegah sebagai bentuk preventif. Dan kalau kita kalau kita perhatikan pula, kita juga harus mengevaluasi ya, bahwa harus disiapkan dengan hati-hati. Asumsi dengan adanya vaksin yang nanti akan dikeluarkan pemerintah mungkin di akhir tahun ini atau di awal tahun depan. Kemudian dengan asumsi atau anggapan dengan adanya vaksin maka dengan mudah pula COVID-19 akan ditaklukkan. Saya kira itu adalah bentuk yang sangat ceroboh dan sangat bermudah-mudahan ya, menghadapi lonjakan kasus COVID-19 ini. Terlebih vaksin yang ada saat ini pun belum melalui uji klinis yang baik, yang tentu kita juga belum bisa memastikan apakah efektivitas dari uji vaksin itu betul-betul nyata memberikan proteksi, perlindungan dalam tanda kutip bagi mereka-mereka yang belum terpapar dari kasus COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, para pendengar Radio Indosiar yang kami hormati, rahimani rahimakumullah, maka kalau kita saksikan tadi di sekitar 5%, sekitar 4 sekian persen, 158 kasus anak-anak yang terpapar COVID-19, semua ini akan menjadi pembuktian kepada kita bahwa kondisi yang ada saat ini, terutama khususnya pada anak-anak yang mereka terpapar COVID ataupun ada salah seorang anggota keluarga di dalam rumah tangga itu yang mereka terpapar COVID, akan menyebabkan secara langsung maupun tidak langsung perkembangan anggota keluarga yang lain, atau bahkan mungkin kakak dan adik yang memang dia tidak terpapar corona itu juga akan terganggu perkembangan tumbuh kembang yang harusnya mereka mendapatkan perkembangan tumbuh kembang yang optimal dan ideal, menjadi akan terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Ya, apa saja yang akan mengalami dampak dengan adanya pada COVID-19 ini, terutama pada tumbuh kembang. Yang pertama, kita akan melihat bahwa secara pertumbuhan pada anak-anak yang anggota keluarganya atau mungkin ayah atau salah satu ibunya itu, bahkan keduanya, ayah dan ibunya misalkan terpapar COVID, atau mungkin yang lebih ekstrim si anak itu yang memang menderita COVID, ya, maka secara pertumbuhan jelas akan terganggu. Ya, tentu dia akan mengalami stuck atau perkembangan berat badan yang tidak bisa optimal sesuai dengan usianya. Bagaimana dengan anak-anak lain, ya, saudara dan keluarganya, misalkan kakak atau adiknya, yang tentu juga misalkan ada salah satu dari ayah atau ibunya terpapar COVID dan menderita atau terkonfirmasi positif COVID-19, bisa jadi ya, di samping asupan nutrisinya mungkin akan terganggu, terlebih pada anak-anak balita yang masih sangat bergantung dengan ibunya. Andaikan katakanlah misalkan ibunya nih, kalau kita lihat di sini ya, dari catatan yang dilaporkan pemerintah kota Cirebon ya, dari sisi usia-usia masih produktif antara 20-29 tahun, yang kalau bisa dikatakan mungkin di usia itu mereka masih bekerja, atau bahkan mungkin ada yang sudah berumah tangga yang sudah mempunyai anak misalnya. Tentu ketika salah satu dari ayah atau ibunya terkena COVID, misalkan ibunya yang terkena COVID, karena di sini persentase jumlah jenis kelamin yang terkena COVID-19 antara laki-laki dan perempuan itu sama persentasenya. Andaikan katakanlah si ibu terkena atau terpapar COVID-19, maka kita bisa lihat bagaimana anak-anak di usia yang ibunya masih usia produktif dan baru mungkin punya anak satu atau dua, kemudian dia terkonfirmasi positif COVID-19, mungkin akan terpisah dengan ibunya. Ya, si ibu akan berada di suatu tempat yang kita ketahui mungkin kalau dia tidak mengalami gejala atau dengan orang tanpa gejala atau OTG, mungkin hanya mengalami isolasi mandiri atau karantina mandiri, yang tentu di sini pasti akan dipisah dengan si anak. Maka kita bisa saksikan asupan dan pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak tersebut akan mengalami gangguan. Ya, yang sebagaimana kita tahu mungkin usianya baru 1 atau 2 tahun, yang seyogyanya pemenuhan nutrisi itu masih bergantung dengan kebutuhan dari atau disuapi oleh ibunya. Ini akan menjadi kendala sehingga anak itu belum lagi terpisah dan mengalami gangguan ya, ketika dipisah dari ibunya si anak akan mengalami kehilangan dari ibunya dan mungkin akan menurunkan nafsu makannya juga, bisa jadi juga rentan juga terhadap risiko COVID-19 pada si anak, dan secara berat badan dan tinggi badan dari kecukupan nutrisinya dia juga akan mengalami kekurangan nutrisi, kekurangan zat gizi yang cukup yang harusnya disesuaikan dengan usia dia. Yang kedua, kalau kita bicara perkembangan pada seorang anak yang salah satu anggota keluarganya terpapar COVID, maka pasti ya, semua level usia yang disebut anak itu akan mengalami gangguan. Dari mulai bayinya misalnya, atau di usia anak prasekolah, remaja, remaja muda, remaja awal dan menjelang dewasa, dia akan mengalami terganggu secara perkembangannya. Ya. Yang paling kita bisa saksikan adalah screen time atau waktu untuk terpapar dengan gadget, ya, itu sangat tinggi sekali pada anak-anak yang saat ini kita saksikan semuanya dilakukan melalui gadget. Dan semua pendidikan di sekolah semua dilakukan secara daring atau secara online. Nah, screen time, ya, atau waktu terpapar gadget itu juga meningkat luar biasa, cukup pesat, ya. Di sini kita mengambil salah satu laporan yang dari negeri Cina, karena Cina termasuk negara yang paling awal terpapar dengan corona. Mereka sudah melakukan penelitian di tahun 2020 ini. Jadi yang pertama, bahwa anak-anak yang saat kemudian mengalami lockdown di daerahnya, ketika mengalami pandemi dan diputuskan oleh pemerintah setempat untuk dilakukan lockdown di negeri Cina, kalau di kita disebut sebagai PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Maka di Cina, ketika negara tersebut melakukan lockdown, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari total screen time dalam hitungan menit per minggunya. Yang sebelum pandemik itu 610 menit, kemudian ternyata selama pandemik setelah diberlakukan lockdown, itu meningkat hampir sekitar 4 kali lipat, yaitu sekitar 2340 menit. Jadi ada peningkatan sekitar 1730 menit per minggunya. Dan kemudian ada jelas pada anak-anak yang kemudian di lockdown dan semua dilakukan aktivitas pendidikan dengan secara daring, maka mereka lebih berkurang aktivitas fisiknya atau physical activity-nya. Di sini penelitian ini yang di saya lampirkan di penelitian ini dilakukan oleh di Cina, ya, di tahun 2020 ini. Maka peningkatannya cukup berarti, yang sebelumnya hanya sekitar 540 menit per minggu, ya, ternyata selama pandemik itu meningkat hampir 2 hingga 2,5 kali lipat. Jadi anak lebih cenderung untuk lebih banyak berdiam diri dan berkurang aktivitas fisiknya. Ya. Kalau di sini kita perhatikan hampir berkurang sekitar 435 menit per harinya. Yang tadinya 500-an jadi sekarang 105. Jadi berkurang hampir sekitar sepertiganya. Ya. Ya, bukan sepertiga, 3/4 malah. Ya. Artinya apa? Bahwa ketika anak dikondisikan dengan lebih lama mereka terpapar dengan gadget, lebih lama mereka terpapar memegang HP, memegang tab, memegang laptop dan sejenisnya, dan kemudian otomatis akan mengurangi aktivitas fisiknya, maka sudah bisa kita pastikan akan sangat meningkat risiko obesitas. Obesitas itu ya anak menjadi lebih gemuk. Ya, karena setiap hari dia mungkin akan lebih asupan gizinya ataupun pada kondisi tertentu memang ini harus dievaluasi secara hati-hati, ya, karena ada beberapa kasus juga dengan kondisi pandemi yang terjadi resesi global di dunia yang akan menurunkan kegiatan ekonomi di seluruh dunia. Banyak juga beberapa orang, ya, terutama orang tua yang itu mengalami PHK besar-besaran dari sebuah perusahaan. Sehingga kemudian income atau pendapatan dari keluarga tersebut akan menurun secara drastis, dan otomatis pula asupan nutrisi yang biasa diberikan, misalkan susu yang harusnya diberikan buat si anak, itu akan mengalami pemangkasan oleh orang tua yang dalam tanda kutip akan lebih difungsikan untuk membeli atau mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih penting, yang lebih urgent, seperti meningkatkan kalori dan proteinnya. Ya, dalam tanda kutip memang di negara kita tanpa pandemi saja susu itu komoditas yang sangat jarang dikonsumsi oleh anak-anak Indonesia. Dan boleh dilaporkan bahwa di negara kita, di Indonesia, konsumsi susu itu sangat rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Ya, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa dengan meningkatnya aktivitas fisik, bisa jadi memang anak akan semakin obes. karena dia mungkin konsumsi makanannya tetap sama, tapi tidak ada aktivitas fisiknya atau sangat berkurang aktivitas fisiknya. Di sisi lain, ya bagi orang tua yang ternyata dipangkas atau dia mengalami PHK, mungkin bisa jadi mengalami status gizi yang buruk. Ya. Nah, apa efeknya ketika anak dia lebih sering nonton HP, screen time-nya lebih lama, lebih main gadget? Ya tentu dia akan berkurang daya imajinasinya, akan lebih berkurang aktivitas fisiknya, akan lebih berkurang pula kegiatan-kegiatan yang untuk meningkatkan kesehatan dan endurance-nya, ya ketahanan tubuhnya, sehingga anak akan lebih mudah sakit, anak lebih mudah rentan, lebih rentan lagi untuk terpapar dengan COVID-19, ya, dan akan sangat berkurang pula anak sering ada di rumah. Efek yang terjadi adalah orang tua akan mengalami kejenuhan ketika anaknya lama di rumah karena dia tidak sekolah. Si anak pun mengalami kejenuhan berada di rumah karena si anak pun akan beranggapan selalu ketika di rumah, di mana fungsi guru itu diwakili oleh orang tua, di mana orang tua mungkin saat ini cenderung kurang menguasai ilmu-ilmu pendidikan yang harusnya memang masih apa bisa diajarkan kepada si anaknya, akibatnya stres pada si orang tua. Sehingga tidak jarang kita temukan juga kasus-kasus meningkatnya kasus-kasus dari KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, terutama ibu kepada anaknya, sehingga mungkin akan mudah pula kekerasan fisik itu dialami oleh si anak yang dilakukan oleh ibunya. Ya, apa saja itu? Ya, bisa jadi yang sifatnya ringan hanya sebatas jewer, jiwit dan sejenisnya, sampai dalam bentuk pukulan dan kata-kata begitu. Jadi di sini penelitian juga disebutkan bahwa post traumatic stress symptoms atau ketakutan itu lebih meningkat itu sekitar 28-34% sebelum kasus pandemi dan menerapkan lockdown dan semua dilakukan work from home, ya, semua dilakukan dari rumah. Tidak hanya di Indonesia, negara-negara tetangga kita seperti Singapura itu bahkan sampai meningkat 33%, ya. Semua peningkatan ini terjadi hampir di semua negara yang mereka menerapkan sistem lockdown. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga, apapun bentuknya dan jenisnya, tidaklah dibenarkan. Dan tentu bisa jadi bentuk kekerasan ini akan sifatnya saling menularkan dalam tanda kutip. Menularkan ini artinya bisa jadi si ibu memukul kepada kakaknya yang lebih besar, dan tidak heran pula kemudian kakaknya ini melakukan hal yang serupa pada adiknya. Ya, kekerasan dalam rumah tangga, ya, di sini ada di negara kita, di data yang saya ambil dari Kementerian Perlindungan Anak, ya, dari periode 1 sampai 19 Juni 2020 itu ada 3087 kasus kekerasan pada anak, dengan 852 kekerasan fisik, 768 kekerasan psikis, dan yang luar biasa adalah 1848 itu kekerasan yang sifatnya seksual. Ya. Nah, ini kekerasan yang sifatnya seksual bisa jadi dari ayah kepada ibunya dan seperti itu. Jadi apa yang harus kita evaluasi adalah kondisi bahwa tidak harus kita menunggu lama COVID ini mempunyai efek problem yang sangat luar biasa pada anggota keluarga gitu ya. Maka harus dievaluasi baik-baik dengan seksama, dengan cermat, hati-hati. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga, kemudian efek-efek yang ternyata kita tidak sangka ternyata membuat anak-anak kita menjadi lebih berat kondisinya, itu terjadi. Para pendengar Radio Indonesia yang kami hormati dan kami muliakan, rahimani rahimakumullah. Maka di samping kekerasan pada di rumah, bergantinya peran ibu dan orang tua yang seharusnya stres juga ketika kemudian mereka mendapatkan anaknya sekolah di rumah, semuanya work from home, maka kita bisa lihat problem-problem ini menjadi suatu hal yang sangat complicated, ya, sangat banyak ragam dan jenisnya permasalahan ini yang tentunya akan berakibat semakin kompleks pula kejadian atau masalah yang harus kita selesaikan. Ya, perkembangan anak pun akan menjadi terganggu. Dalam perkembangan itu kita bisa saksikan yang harusnya sesuai dengan level usianya itu akan mengalami kemunduran yang cukup jauh, baik dari sisi kognitifnya, dari sisi kemampuan bicara, dari sisi motorik kasarnya. Semua ini akan mengalami gangguan dan problem pada anak-anak selama masa pandemi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, sedikit dan sekelumit yang bisa kami sharing kepada para pendengar sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan ya bagi seluruh pendengar Radio Indonesia dimanapun Anda berada. Ya, demikianlah saudara kaum muslimin pendengar dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh Dr. Aditya Putra Pratama yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Berlanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bismillah. Putra saya usia 17 tahun, sejak pandemi tidak sekolah, hanya daring. Banyak waktunya dan sering main-main. Saya khawatir kelihatannya dia semakin futur dan agak susah dinasihati, lain dengan saat sekolah di mahad. Pertanyaan yang kedua, minuman dan makanan atau obat apa yang bila kita kena COVID, kita bisa kuat tidak sakit? Sebagian besar dari kita, dari para orang tua, sibuk dengan urusan masing-masing. Ya, kadang ayah berangkatnya pagi, kadang habis subuh udah berangkat, pulangnya kadang tengah malam misalnya. Nah, insyaallah alhamdulillah, salah satu yang kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, momen-momen kebersamaan itu ternyata lebih bisa kita dapatkan antara ayah dan anaknya ketika kondisinya ini terjadi pada saat pandemi seperti ini. Ya. Nah, inilah yang saya kira perlu disyukuri, ya, tentu segala macam musibah ada sisi positif yang kita bisa ambil hikmahnya di situ. Nah, dengan bentuk-bentuk komunikasi yang dirutinkan, yang dimaksimalkan antara ayah dan anaknya, insyaallah akan membangkitkan semangat anak tersebut supaya dia betul-betul nanti kembali pada semangat yang di awal, sehingga belajar lagi dengan semangat dan tidak pernah kenal lelah untuk mencapai apa yang sudah disiapkan untuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, vitamin apa dan suplemen apa yang memang sejauh ini sangat terbukti untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah vitamin C dan vitamin D. Ya. Termasuk mungkin disiapkan waktu untuk berjemur, ya, untuk mengkatalisis, ya, pembentukan vitamin D, ya, yang sangat baik untuk imunitas dan pembentukan tulang. Vitamin C banyak sekali yang beredar di masyarakat yang mudah-mudahan tidak sulit, ya, kita bisa mendapatkan vitamin C dosis tinggi. Tentu yang lebih baik, yang tidak kalah penting juga lah konsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang sehat secara klinis, ya, yang banyak mengandung vitamin, mineral, ya. Semua itu insya Allah akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan tidak kalah penting pula adalah selalu berikhtiar menjaga kesehatan itu dengan baik, menjaga protokol kesehatan dengan baik, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekian banyak ikhtiar dan usaha yang kita lakukan melindungi kita dari infeksi yang mengancam dari COVID-19 ini. Ya, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara mengatasi anak yang susah makan usia 1 tahun? Problem anak susah makan itu memang sekitar problem yang sering terjadi. Mungkin sekitar 80% ada beberapa hal kondisi anak itu sulit makan gitu. Ya, sangat kompleks kalau kemudian harus ditelaah satu-satu. Namun untuk lebih mudahnya dari sisi pemahaman bagaimana anak susah makan, bisa kita simpulkan ada dua faktor, yaitu problem organik dan problem non-organik. Yang organik ini memang biasanya terjadi ada gangguan-gangguan yang sifatnya fisik ya. Yang sifat-sifatnya gangguan organ. Seperti misalnya ada bibir sumbing, gangguan menelan, ya. Ada hipertrofi pyloric stenosis, ya, di mana di situ valve atau katup, ya, dari lambung, dari esofagus menuju lambungnya bermasalah, sehingga anak akan cenderung gejalanya terjadi muntah. Nah, yang kedua adalah problem yang sifatnya non organik. Ya, di sini berkaitan dengan banyak hal, dengan pola asuh, stimulasi cara pemberian makan, aturan dalam pemberian makan, ya. Kemudian bagaimana kita cara menyiapkan dan memberikan makan kepada anak kita. Ya. Nah, ini semua harus dilihat satu-satu mana yang kemudian terjadi pada anak kita. Sehingga tentu dari sekian problem anak itu tidak semuanya sama. Semuanya pasti ada satu dan lain anak itu berbeda problem dan masalahnya. Ya tentu dibawa ke dokter spesialis anak terdekat adalah solusi terbaik untuk memastikan jenis dari bagian mana anak kita mengalami problem dan masalah tersebut. Allahu a'lam. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan dok, mau bertanya. Anak saya yang keempat perempuan, lahir berat badan 4,2 kg, sekarang usianya 3 bulan 10 hari dengan berat badan 9 kg, masih ASI. Apakah dengan berat 9 kg dalam umur 3 bulan 10 hari itu normal dan sekarang belum bisa tengkurap? Apakah solusi ya dok agar bisa telungkup? Atas jawabannya dan solusinya saya ucapkan jazakallahu khairan. Ya, ada beberapa pandangan berkenaan dengan ASI eksklusif terhadap obesitas pada anak, pada bayi khususnya. Selama itu masih full ASI atau ASI eksklusif, maka tidak menjadi suatu problem obes. Namun ada hal yang harus diwaspadai dengan kondisi berat anak di usia 3 bulan sampai 9 kilo. Apa saja yang perlu diwaspadai? Apakah mungkin terjadi resistensi insulin ya, atau problem-problem metabolik lain seperti gangguan glukosa darah dan seterusnya? Karena di usia dini pun sangat kita bisa screening kemungkinan anak itu menderita diabetes mellitus tipe 1. Ya, selama ini kalau orang dewasa itu kan diabetes mellitus tipe 2, di mana problem insulinnya tidak terlalu berat ya, masih ada kadar insulin yang mencukupi walaupun berkurang, tapi masih ada kadar insulin yang bisa diproduksi untuk membackup glukosa darahnya. Tapi pada kondisi DM tipe 1 itu biasanya insulin tidak terbentuk. Nah, ini yang harus diwaspadai. Ya, tanda-tanda anak mengalami obesitas maka harus dilihat bagaimana kadar glukosa darahnya. Ini sebaiknya memang harus melalui screening untuk menentukan problem ini ke dokter spesialis anak terdekat. Kedua, kalau di 3 bulan belum bisa tengkurap, memang bisa jadi problem obesitasnya itu mengganggu untuk perkembangan gross motoriknya. Tapi yang perlu dievaluasi, kadang pola asuh kita juga harus dilihat. Ya, jangan sering terlalu banyak menggendong, ya, problem anak menggendong, atau terlalu banyak anak sifatnya pasif ya, terlalu ditaruh di boncer misalnya. Ya, nah itu juga mengakibatkan anak kurang exploring, kurang bereksplor ya terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga yang kita temukan anak juga akan mengalami keterlambatan dalam hal tengkurupnya. Solusinya ya tentu ya memberikan stimulasi semaksimal mungkin kepada anaknya dan kemudian memberikan atau mencegah ya hal-hal yang tadi akan mengganggu perkembangannya seperti banyak gendong atau banyak anak menjadi pasif dengan ditaruh di boncer ya atau sejenisnya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum dok. Izin bertanya, Penelitian di luar menyatakan bahwa bayi sangat penting diajak ngobrol dan berinteraksi dengan orang tuanya atau berinteraksi dengan orang tuanya. Orang tua yang berpendidikan mengucapkan kata 30 juta lebih banyak daripada kelas bawah. Bagaimana dampaknya jika dari toddler sudah terpapar gadget, terutama di masa pandemi ini? Ya, terima kasih. Jazakallah khairan, wa antum jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Disinggung tadi dalam pemaparan saya di awal bahwa salah satu peningkatan yang cukup bermakna dengan masa pandemi ini, yang dengan pembatasan sosial berskala besar, semua dilakukan sifatnya daring dan work from home, adalah anak terpapar gadget atau screen time yang meningkat, yang cenderung di sini kalau kita tidak hati-hati akan meningkatkan risiko pula anak kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, dan meningkatkan risiko pula untuk speech delay atau terlambat dalam berbicara dan berbahasa. Ya tentu ini memang menjadi tantangan buat kita. Kalau semua hal selalu kita ratapi, bentuknya kita meratapi hal-hal negatif yang kita hadapi saat ini dengan adanya COVID, itu bukan solusi. Tapi yang kita harus lakukan adalah memanfaatkan dan melihat sendi-sendi positif yang mungkin ada pada pandemi ini, seperti diantaranya tadi yang saya sampaikan di awal, banyak waktu orang tua, terutama ayah, itu berada di rumah. Walaupun secara tidak langsung kita melihat anak itu terpapar gadget karena memang kebutuhan dari pihak sekolah yang untuk memberikan pembelajaran dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, maka manfaatkan waktu-waktu anak tidak dalam PJJ tersebut untuk berkomunikasi, berdiskusi, ya, mengobrol, menanyakan pelajarannya sudah sampai mana dan seterusnya, untuk kita menstimulasi si anak itu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Pada anak-anak yang di bawah usia 5 tahun atau toddler tadi, ya tentu itu menjadi risiko, ya. Kalau kemudian karena biasanya yang sering terjadi di lapangan adalah ibu itu sibuk dengan kakaknya. Ya misalkan ada 3 orang anak. Yang kakak pertama di kelas 4 atau kelas 5 SD, kemudian di bawahnya lagi di kelas 1 SD misalkan, dan adik yang paling kecil di usia 3 atau 4 tahun gitu. Atau di 2 atau di 3, di 2 atau 3 tahun. Yang kita temukan adalah ibu karena sibuk mengurusi kakak-kakaknya sehingga akhirnya memberikan gadget sebagai jalan pintas atau shortcut supaya adiknya yang paling kecil ini diem. Nah, di saat inilah berisiko banget anak tersebut mengalami gangguan bicara dan komunikasi. Maka perlu kerjasama yang erat antara ayah dan ibu ketika kemudian menghadapi kenyataan ayahnya juga lebih banyak dirumahkan, untuk mengambil peran yang seimbang dengan ibunya dalam memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Dan jelas penelitian banyak menyebutkan ada hubungan yang cukup kuat terpapar gadget itu terhadap problem gangguan berbicara dan komunikasi. Bismillah, Afan Dok, mau bertanya, apakah diperbolehkan atau aman jika bersilaturahim ke rumah saudara dengan tetap menjaga protokol kesehatan? Karena sejak COVID masuk ke negeri ini, kami sekeluarga, terutama anak-anak, tidak pernah bersilaturahim ke rumah saudara dengan jarak rumah sekitar 1 km. Ya, alhamdulillah di kondisi pandemi COVID-19 ini, sekali lagi kita harus melihat sisi positif. Jangan mengeluh kondisi, kita tidak boleh kemana-mana, membatasi diri, kemudian kita terganggu dan terhambat sisi silaturahminya. Saat ini teknologi sudah sedemikian canggih, sudah sedemikian hebatnya, ya. Maka kalaupun kita tidak bisa bersilaturahmi dengan bertatap muka langsung, banyak alternatif yang kita bisa dapatkan dengan bertatap muka secara virtual. Ya, seperti saat ini mungkin di WhatsApp sudah lama ya ada yang namanya fasilitas video call. alangkah lebih baik memanfaatkan fasilitas ini, apalagi kalau cuma jaraknya hanya 1 kilo gitu ya, kalau memang memungkinkan untuk bisa dimanfaatkan itu jauh lebih baik. Oke, jadi itu pertimbangannya, kenapa kemudian memanfaatkanlah fasilitas yang ada dalam rangka untuk menjaga diri dan keluarga kita dari terpapar corona dan COVID-19 ini. Wallahualam. Tadi ada sedikit tambahan catatan, katanya alasannya saya tidak silaturahim karena anak saya ini punya riwayat sakit gejala asma. Ya tambah menguatkan berarti. Ngapain mesti silaturahmi kalau memang ada di antara anggota keluarga kita dengan kondisi asma begitu. Ditambah sudah menguatkan lagi, lebih bagus di rumah. Lebih ahsan di rumah, dan bila memang ingin berkomunikasi dan berinteraksi dengan keluarga dan kerabat, jauh lebih aman menggunakan fasilitas video call tadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal. Ya, untuk pertanyaan terakhir. Bismillah, assalamualaikum. Maaf dok, izin bertanya keluar dari tema, apakah ciri utama anak ber-IQ rendah? Terapi apa yang harus dilakukan? Jazakumullahu khairan. Wa antum jazakumullahu khair. Jadi sebelum bicara tentang bagaimana gejala pada anak-anak dengan ber-IQ rendah, maka harus dipahami dulu IQ itu apa fungsinya. Jadi IQ itu adalah intellectual quotient, yang dimana fungsinya kemampuan kita untuk mengolah, kemampuan otak kita untuk mengolah, mereview, menganalisis berbagai data yang masuk di dalam otak kita untuk menghasilkan sesuatu yang sifatnya menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Itu ya, itu adalah fungsi kognitif atau intellectual quotient tadi. Karena ini sifatnya menyelesaikan masalah atau problem solving, maka kita bisa saksikan pada anak-anak yang kita duga IQ-nya rendah, kemampuan mengatasi atau menyelesaikan masalahnya juga rendah. Nah, tentu kita harus membandingkan berdasarkan usianya. Jadi, jangan kemudian membandingkan kalau usianya sekarang 3 tahun gitu ya, dia ternyata belum bisa naik sepeda roda 3 misalnya, sepeda roda 2 misalnya. Nah, itu bukan pada kapasitas milestone untuk kita menilai itu. Jadi kalau dia di 3 tahun ya, yang seharusnya anak sudah mampu untuk secara kognitif dia berhitung 1-10. Ya, tapi ternyata kita melihat anak ini sulit untuk melakukan mengingat ya, menghafal, atau juga kita mengajarkan huruf alfabet atau huruf hijaiyah misalnya, dari sisi dia menghafal sangat sulit untuk dia menghafal dan mudah sekali lupa. Nah, hal seperti ini tentu perlu kita waspadai, sangat mungkin ya kita mendapatkan problem IQ anak dengan kemampuan yang di bawah. Tapi tentu untuk mendapatkan kepastian yang lebih objektif berkenaan dengan apakah betul anak itu kemampuannya IQ-nya rendah atau tidak, ya dengan pemeriksaan tes IQ. Bisa dengan Stanford-Binet, bisa juga dengan Wechsler, ya, program preschool intervention WPPSI. Nah, itu semua sangat akan bisa kita lihat bagaimana data objektif tentang IQ pada anak kita. Wallahu a'lam.